Pak Alan, selamat sore. Selamat sore, Bu. Ya, silakan. Ya, komentar saya cuma kalau begini keadaannya, ya negara bagaimana mau maju. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih, Pak Alan. Pak Nur, selamat sore. Sore, silakan Pak Nur. Iya, kalau menurut saya itu siapa tadi Jaksa Agung apa muda khusus apa siapa namanya yang bilang lupa itu? Lebih Jaksa baik, Agung kan? Muda ya. Iya ganti aja orang kayak gitu kita udah nggak butuh itu orang yang di, itu kan pegawai negeri itu kan melayani masyarakat. Nah, kalau dia udah terima kayak begitu begituan segala macam apalagi nggak punya kualitas apa apa kayak begitu mulai lupa buat alasan kayak gitu ganti aja deh. Kalau perlu Jaksa Agungnya juga ganti aja. Wong kayak gitu-gituan tuh harus tegas zaman sekarang ini kan, nggak bisa model yang lupa, wah nggak tahu, wah nggak apa, eh ganti kayak gitu itu. Zaman sekarang udah nggak butuh kita orang-orang kayak gitu tuh, goblok itu kalau gitu kan. Iya. Ya, makasih Mbak. Terima kasih Pak Nur. Pak Ari, selamat sore. Selamat sore Bu. Iya. Kita kadang-kadang ini bingung Bu ya. Sebenarnya di negeri kita ini ada nggak sih ya sikap nasionalis? Ya, sikap peduli terhadap bangsa ini, terhadap negara ini. Kalau kita lihat gitu ya, oke, jaksa yang direkam itu ya, yang manggilnya bang, terus ada apalah gitu ya, ke jaksa yang korupsi itu, juga anggota DPR yang seperti itu, yang main perempuan, yang uang dan lain sebagainya itu, terus juga ketegasan dari para jaksa agung sendiri yang nggak begitu tegas terhadap anak buahnya yang udah jelas. Masa ya sih sama orang yang mau dihukum kok manggilnya bang-bang begitu ya. Itu kan udah jelas sangat sangat buruk sekali gitu ya. Pun juga ke presidennya sekalipun menurut saya itu kan sudah sangat bobrok sekali. Tapi kok kelihatannya orang tenang-tenang saja gitu, gak peduli gitu ya. Kalau kita perhatikan seperti juga pembalakan liar itu kan juga aparat-aparat juga yang main. Ini yeah. Negeri ini itu sebenarnya seperti apa ya. Kita kok kadang-kadang bingung. Apakah udah seburuk ini dari segala sisi gitu? Saya yakin itu jaksa agung, jaksa yang kita nggak tahu, lupa itu pasti tahu. Tapi kok bisa ngomong seperti itu? Artinya itu hati nurani terhadap negeri ini, ya apa namanya sikap nasionalis dan lain sebagainya, sikap untuk membetulkan, sikap untuk peduli terhadap itu udah nggak ada Bu. Jadi mereka itu masing-masing saja. Yeah. Yang penting ngeruk uang sebanyak-banyaknya lah gitu. Bagaimana caranya urusan orang lain, urusan lain lah gitu. Oke, Pak Ari, terima kasih. Saya beralih ke Pak Denny. Selamat sore, Pak Denny. Selamat sore. Silakan, Pak Denny. Itu nama jabatannya Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan. Dia digaji oleh uang rakyat. Apakah dia tidak tahu pekerjaannya? Jadi dia terima-terima gaji tapi nggak mau kerja. Itu sebagai petinggi itu kan, aduh, pengucapan begitu malunya kayak apa itu nggak? Dia jadi nggak pantas memang duduk di sana. Itu aja, terima kasih. Terima kasih Pak Denny. Dan 160 Pak Jimmy, selamat sore. Selamat sore. Silakan. Itu kalau jaksanya sudah nggak ada, kejaksaan udah nggak usah ada aja. Kalau nggak ada jaksa-jaksa yang baru lagi, itu aja. Ya. Terima kasih. Dan yang terakhir Pak Andi, selamat sore. Selamat sore Bu. Ya. Silakan. Ini suatu demokrasi yang salah kaprah ini saya nilai Bu ya. Bagaimana bisa seorang yang sudah kecanduan narkoba kemudian diobati sembuh gitu ya, bisa memimpin suatu lembaga yang legitimasinya dipertaruhkan di masyarakat. Apakah kita bisa menjamin bahwa dia tuh gak mempergunakan narkoba lagi gitu Bu ya. Sebagai contoh, itu siapa yang menjamin nanti? Gitu aja Bu ya. Iya.